pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para nabi beserta umat-umatnya. Sekali lagi, terjadi khilaf di antara para ulama kapan terjadinya peristiwa ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ini terjadi ketika malam Isra. Menyebutkan salah satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ini terjadi pada malam Isra. Akan tetapi dalam riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan bahwasanya itu terjadi pada malam Isra. Sehingga tambahan hal itu terjadi pada malam Isra Mi'raj, tambahan yang syadah, tambahan yang menyisihi riwayat yang lebih kuat. Kenapa? Dikarenakan ini melazimkan terjadinya beberapa kali peristiwa Isra Mi'raj dan melazimkan bahwasanya terjadi juga peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi SAW berada di Madinah. Padahal yang masyhur berkaitan dengan Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi SAW berada di Mekah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sehingga yang kuat riwayat yang sahih tanpa ada tambahan terjadi pada malam Lailatul Isra. Yang jelas ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa nabi-nabi dan umatnya. Rasul melihat nabi bersamanya hanya sekelompok kecil, kurang dari 10. Rasulullah pun melihat nabi bersamanya ada 1 orang atau 2 orang. Bahkan Rasulullah SAW melihat nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Sehingga ini bantahan kepada orang yang berdalil menilai kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Ya. Padahal banyaknya pengikut bukan suatu patokan terhadap kebenaran. Sebaliknya, banyaknya pengikut ya, disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk celaan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang kufur tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang bersyukur. Nah, ya. Sehingga banyak ya pengikut itu belum tentu sebagai suatu kebaikan. Nah, sehingga jangan menilai suatu kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Nah, ketika Nabi SAW diperlihatkan nabi yang pengikutnya sedikit, ada yang kurang dari 10 orang, ada yang satu atau dua orang, bahkan tidak ada seorang nabi yang memiliki pengikut. Tiba-tiba ditampakkan kepada Nabi SAW suatu kelompok manusia yang besar. Ini dilihat dari kejauhan. Sehingga Nabi mengira itu adalah umatnya. Nah, ya. Kemudian dikatakan, hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Musa bin Imran. Ya. Salah satu di antara Nabi Ul Azmi. Nah. Dan beliau adalah afdalul anbiya Bani Israel. Nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam. Nah. Kita kenal bahwasannya di antara Nabi itu, sebagian mereka afdal dari yang lainnya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul, kami afdalkan, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara sekian para nabi, yang paling afdal, paling utama adalah Nabi Ul Azmi. Nah, yang mana ujian yang menimpa mereka sangat berat dan sangat besar. Dan mereka lulus dalam ujian tersebut. Ya. Bahkan dalam Al-Quran banyak digandengkan antara lima Nabi Ul Azmi ini. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari lima nabi ini, yang paling afdal adalah dua nabi yang digelari dengan Khalilur Rahman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dikenal dengan Khalil Rahman, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dua orang saja yang mendapatkan gelar Khalil Rahman. Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, khilaf di antara para ulama tentang yang ketiga. Nah, apakah Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi Nuh? Sebagian mengatakan Nabi Musa alaihissalam dikatakan beliau adalah afdalul anbiya Bani Israel. Ya. Nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel dan juga beliau banyak pengikutnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita bahas ini. Ya. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi dan juga kelompok yang besar dari umatnya. Hingga Rasulullah mengira itu adalah umatnya. Ternyata dikatakan kepadanya, ini adalah Musa dan kaumnya. Nah, akan tapi Rasul diperintahkan untuk melihat kepada ufuk yang lain. Ya. Dan ternyata diperlihatkan suatu kelompok manusia yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Baru dikatakan, ini adalah umatmu. Ya. Hadihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Nah. Sampai sini pembahasan kita. Qalu banadartu fa idza sawadun 'azimun fa qila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ya, maka aku lihat ke ufuk tersebut, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang besar dan dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Ya, bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini menunjukkan bahwasannya di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada juga di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Dan ada juga umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga dengan diazab terlebih dahulu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Dan keimanan seorang bertingkat-tingkat. Ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrasnal kitaba alladziina istawfayna min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih, yaitu orang yang beriman. Allah wariskan Alkitab, Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah sebutkan di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada juga di antara mereka yang pertengahan. Ada juga di antara mereka yang bersegera dan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang beriman berbeda-beda disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada orang yang beriman tapi menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada juga orang yang beriman tapi pertengahan, hanya mencukupkan dengan kewajiban-kewajiban saja dan meninggalkan keharuman-keharuman saja. Yang sunnah banyak yang dia tinggalkan, yang makruh masih banyak yang dia lakukan. Dan di antara orang yang beriman ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Mereka orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga ditambah dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan keharuman-keharuman dan juga meninggalkan yang makruh-makruh, sehingga mereka bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Nah, keadaan umat Nabi Muhammad SAW berbeda-beda. Keimanan mereka bertingkat-tingkat. Nah, sehingga ketika masuk surga, berbeda-beda keadaannya. Di mana semuanya, kaum mukminin bagaimanapun tingkatan keimanannya. Kalau dia mukmin, ada keimanan dalam hatinya, pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi tadi kita sebutkan berbeda-beda masuknya ke dalam surga. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Dan Rasulullah menyebutkan, ada 70 ribu orang di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ayat tahqiqihim at-tauhid. Dikarenakan mereka mewujudkan, merealisasikan tauhid. Ini intinya. Dikarenakan mereka menyempurnakan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fi riwayatin Ibnu Fudail wa yadkhul jannata min haula min ummatika 70,000. Dalam riwayat Ibnu Fudail, masuk ke dalam surga dari umatmu itu 70 ribu orang. Maksudnya tanpa adab, tanpa hisab. Wa fi hadis Abi Hurairah fi sahihain. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annahum tudi'u wujuhum idha'atal qamari lailatal badri. Wajah mereka itu bersinar, bercahaya. Seperti cahaya bulan purnama. Nah, ini yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang lainnya. Nah, bercahaya-cahaya wajah mereka. Ya. Di antara sebabnya dikarenakan wudu yang mereka lakukan. Warawa al-Imam Ahmad wal Baihaqi fi hadis Abi Hurairah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dalam hadis Abu Hurairah. Fastajadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Rasulullah mengatakan, aku meminta tambahan kepada Rabbku. Dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, Rasulullah minta tambahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepadaku. Setiap 1000 orang, ada 70 ribu orang lagi. Yang tadinya 70 ribu orang, Rasulullah minta tambahan, dan Allah tambahkan. Setiap 1000-nya ada 70 ribu orang lagi. Berapa berarti? 70 ribu orang. Setiap 1000-nya ada 70 ribu lagi. Puasan biasanya berapa? Hitungan gini. Gak bisa? Berapa? Kira berapa? 7x7 berapa? 49. 49 apa? 4.900. Ya, sahih. Barakallahu alaikum. Ya, sekilat itu. Ya, ini umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka. Barakallahu alaikum. Nah, ya, termasuk di antara bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nah, ya, Rasulullah menginginkan umatnya masuk surga tanpa adab dan hisab. Ya. Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian. Terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Semangat sekali untuk memberikan hidayah, bimbingan, arahan kepada kalian. Dan sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Ini kayak sayang Nabi SAW kepada kaum mukminin, melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, yang paling utama tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah kepada orang yang beriman melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah datang membawa beberapa tawanan-tawanan. Dari rombongan tawanan tersebut ada seorang perempuan. Nah, dia melihat seorang anak, kemudian dia lari. Dia mengambil anak tersebut, memeluknya, dan juga menyusuinya. Nah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang perempuan ini? Apakah dia tega tidak melemparkan anaknya ke dalam api? Pasal mengatakan tentu tidak. Ya. Ibu ini gak akan tega kalau harus melemparkan anaknya ke dalam api. Nah, maka Rasul mengatakan, Allah arhamu bi ibadihi min hadihil walidah li waladihi. Ya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi hamba-hambanya. Ya. Dibandingkan sayangnya si ibu ini kepada anaknya. Nah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah, Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Sehingga di antara Rasulullah meminta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditambah dari 70 ribu orang tersebut. Dan Allah pun memberikan tambahan. Di setiap 1000 ada 70 ribu lagi. Sekali ini bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Rasulullah adalah orang yang sangat sayang sekali kepada umatnya. Yang senantiasa beliau pikirkan umatku. Bahkan ketika kaum muslimin melewati Shirath pun, jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahanam yang disifatkan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, kemudian ada kalalib, ada pengait-pengait yang siap mengaitnya. Kemudian menjerumuskan ke dalam api neraka. Yang diucapkan oleh Nabi SAW, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Saking sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Qala al-Hafid wa sanaduhu jayyid. Berkata al-Hafid Ibn Hajar dalam Fathul Bari-nya, sanad hadis ini jayyid. Ini hadis yang hasan. Qawluhu summa nahadha ay qoma. Setelah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara umatnya ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kemudian Rasulullah bangkit berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nas fi ulaika. Manusia berdiskusi, berbincang-bincang tentang siapa mereka ini. Hada min al-'am alladhi urida bihi al-khusus. Ini termasuk di antara lafaz yang umum yang diinginkan dengannya sesuatu yang khusus. Ay jumlatul hadirin. Maksudnya yang berbincang-bincang di sini adalah orang yang hadir ketika itu. Disebutkan fakhadun nas, manusia berbincang-bincang. Manusia kan umum sifatnya. Tapi yang dimaukan, yang dimaksudkan adalah sejumlah hadirin yang ada ketika itu. Berbincangkan tentang siapa orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, 70 ribu orang di antara umat Nabi Muhammad SAW. Khada bil kha wal dad al mujamatain. Khada dengan huruf kha dan dad yang bertitik keduanya. Kha bertitik, dad bertitik. Wa fi hada ibahatul munadharah wal mubahasah fi nususi syar'i ala wajhil istifadati wa bayanil haq. Maka di sini menunjukkan tentang bolehnya munadharah, berdiskusi dan saling membahas terhadap nas-nas syar'i, dalam bentuk istifadah, mencari faedah dan juga menjelaskan kebenaran. Dalam apa? Mereka fakhadun nas. Mereka berdiskusi. Ada yang menyebutkan mereka adalah orang-orang yang terlahirkan dalam keadaan Islam dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tidak, mereka itu adalah semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiskusi. Dalam bentuk tadi istifadah untuk mendapatkan faedah dan menjelaskan kebenaran. Wa fihi umku ilmi salaf li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika ila bi'amal. Dan juga bahas ini menunjukkan tentang dalamnya ilmu salaf. Dikarenakan mereka mengetahui bahwasannya mereka tidak akan mendapatkan perkara tersebut kecuali dengan amalan. Sehingga mereka berdiskusi dan semuanya menunjukkan ini mesti dengan adanya amalan. Tidak akan mendapatkan sebagai mukmin yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kecuali dengan amalan. wa fi hirsuhum al khair dzakarahu al musannif. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan tentang semangatnya mereka dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Ini disebutkan oleh musannif, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Nah, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Mereka orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, mereka berharap sekali. Mereka termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Qaluhu faqalahumul ladina la yastarqun. Kemudian setelah mereka berdiskusi, nah, kemudian Nabi SAW kembali menemui mereka. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang siapa 70 ribu dari kalangan umatnya ini yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Rasulullah mengatakan, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Hakada sabata fi sahihain. Ini yang tetap dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa huwa kadzalika fi hadis Ibnu Mas'ud fi Musnad Ahmad. Dan begitu juga dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Wa fi riwayat li Muslim la yarqun. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz la yarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Perhatikan perbedaannya. Kalau dalam lafaz yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tapi dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan la yarqun, mereka yang tidak meruqyah. Nah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadi ziyadatu wahmun min arawi. Tambahan ini merupakan suatu kesalahan dari perawi hadis. Tambahan la yarqun, mereka yang tidak meruqyah. Ini kesalahan dari rawi. Lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarqun. Nabi tidak mengatakan mereka adalah orang yang meruqyah. Ya. Yeah. Kenapa kalau meruqyah ini boleh? Nah, meruqyah boleh. Yeah. Nabi SAW pernah meruqyah dan juga pernah diruqyah. Waqad qala Nabi SAW waqad su'ila anir ruqa. Dan Nabi SAW telah bersabda ketika ditanya tentang ruqyah. Man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia berikan manfaat kepada saudaranya. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya meruqyah itu termasuk di antara bentuk kebaikan. Yaitu dia memberikan manfaat kepada saudaranya. Bagaimana mungkin bentuk kebaikan ini menghalangi seseorang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Sehingga riwayat yang sahih sekali lagi, la yastarqun, mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, adapun orang-orang yang meruqyah, ini suatu kebaikan sekali lagi. Ya, Rasul mengatakan tadi, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Nah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat kepadanya. Dengan meruqyahnya, dikarenakan konteks hadis ini Rasulullah ditanya tentang ruqyah. Sehingga ruqyah termasuk di antara bentuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Nah, wa qala la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Dan Rasulullah mengatakan tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Jadi di sini ada ruqyah yang syar'i, ada juga ruqyah yang ghairu syar'i atau yang mamnu'. Ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang disyariatkan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan. Ya. Adapun yang tidak disyariatkan bahkan bisa terjatuh kepada kesyirikan, ruqyah dengan jampe-jampe. Ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Nah, ya. Kadang-kadang kan ada apalagi di perkampungan, ya. Nah, masih melafazkan ya lafaz-lafaz jampe-jampe. Nah, sama-sama la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Wa qala aidan faqad raqa Jibril nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malaikat Jibril ya pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Waraqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah sahabat-sahabatnya. Nah, dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah sahabat-sahabatnya. Nah. Sehingga sekali lagi lafaz yang benar dari hadis tersebut, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya, bukan mereka yang meruqyah. Kenapa? Kalau yang meruqyah, Nabi pun meruqyah, Jibril pun meruqyah. Bahkan Nabi menyebutkan ruqyah ini termasuk di antara bentuk kebaikan, memberikan manfaat kepada saudaranya. Nah. Qala wal farqu bainar raqi wal mustarqi. Beliau mengatakan perbedaan antara orang yang meruqyah dan orang yang meminta untuk diruqyah, anal mustarqi sa'ilun musta'idun multafitun ila ghairillah biqalbihi. Sesungguhnya orang yang meminta untuk diruqyah, dia meminta ya, meminta menengok melirik dengan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan raqi, orang yang meruqyah, muhsinun, dia berbuat kebaikan. Ini beda. Ya. Kalau orang yang meminta untuk diruqyah, ini menunjukkan kurang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Nah, adapun orang yang meruqyah, dia muhsin, dia berbuat kebaikan ya, kepada saudaranya dengan meruqyah saudaranya. Nah, sehingga beda antara orang yang meruqyah dengan orang yang meminta untuk diruqyah. Kalau orang yang meminta untuk diruqyah, ini menunjukkan kekurangan. Ya, kenapa? Dikarenakan kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang meruqyah menunjukkan dia muhsin, berbuat kebaikan. Ya, sehingga lafaz hadis tadi yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, di antara sifatnya mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya. Tidak meminta untuk diruqyah. Nah, adapun lafaz mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Nah, lafaz ini sekali lagi lafaz yang syad. Ya. Menyisihi riwayat yang lebih kuat. Ya, dan juga secara makna menyelisihi hadis-hadis Nabi yang lainnya. Nabi meruqyah. Kalau dinyatakan, nah, yang meruqyah ini ya, tidak akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, atau orang yang meruqyah ini menghalanginya masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bagaimana Nabi SAW meruqyah? Ya, dan juga sahabat-sahabat Nabi meruqyah yang lainnya. Bahkan Jibril alaihissalam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya tidak pas maknanya. Nah, sekali lagi, makna yang benar, riwayat yang benar, la yastarqun, mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya, kenapa dikarenakan meminta untuk diruqyah menunjukkan kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, akan kita bahas nanti apa hukumnya. Apakah jatuh kepada keharaman ataukah sekedar makruh saja. Ya, wallahu alam, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.